Kemudian di dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturu wa an anzuru ila al-habasha yal'abuna fil masjid. Al-hadith muttafaqun alaihi. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagian cetakan wa'anha dari Aisyah, beliau berkata, ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, membelakangiku, menjadikan dirinya sebagai tirai bagiku. Wa ana anzuru ila al-habasha, dan saya melihat kepada al-habasha. Al-habasha ini itu orang-orang dari negeri Habasha yang hitam kulitnya, dari Afrika. Nah, dan sekarang ini orang Habasha disebut dengan nama apa, Ethiopia. Iya, disebut dengan nama Ethiopia. Baik, di Habasha di sekitarnya ada Eritrea dan ada Somalia dan ada Sudan. Itu yang masuk ke Habasha. Saya melihat kepada Habasha yang aguna di masjid, mereka bermain di masjid. Di riwayat Muslim disebutkan yang aguna di masjid di firadihim, mereka bermain di masjid dengan tombak-tombak mereka. Ini bukan bermain biasa ya, tapi latihan dengan menggunakan tombak di masjid. Nah, al-hadith muttafaqun alaihi, hadith ini muttafaqun alaihi. Nah, dan hadith ini kalau kita lihat di konteks riwayatnya, dia berkaitan dengan apa namanya, hari ini, berkaitan dengan hari ini, hari kegembiraan. Dan boleh saja hari ini dilakukan di masjid. Latihan yang seperti ini dilakukan di masjid. Sebab Nabi SAW telah mengizinkan orang-orang Habasyah tersebut bermain tombak di masjid. Nah, ini dari keindahan syariat Islam. Ya, di mana di dalam Islam ini apa, ada kelapangan, ada kelapangan di dalamnya. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam sebagian riwayat bahwa Umar mengingkari hal tersebut terjadi di masjid. Maka Nabi, maka Nabi berkata, da'ahum, biarkan mereka, ditahnaban Yahudu allati dinina fushatan wa anni uhibbu bil hanifiyyati samha. Nabi biarkan mereka supaya orang-orang Yahudi tahu bahwa di dalam agama kita ada kelapangan, dan sesungguhnya aku diutus dengan agama hanifiyah yang samha, yang sangat kemurahan. Iya. Dan mereka ketika bermain ini, saya sebutkan tadi, riwayat disebutkan di hari ini. Nah, hari ini adalah Yawmul Afrah. Boleh hal-hal yang seperti ini dilakukan. Perkara yang mubah, boleh seorang lapang di dalam melakukannya pada saat hari ini. Iya. Kemudian yang tiga di dalam permainan yang disebutkan di sini, ini permainan yang sifatnya bermanfaat. Sifatnya bermanfaat dan membawa kebaikan bagi umat. Ya. Adapun yang sifatnya tidak bermanfaat, maka itu tidak layak untuk dilakukan. Tapi kalau hal yang bermanfaat, ya, membawa kegembiraan, menunjukkan keberanian, menunjukkan akhlak yang baik. Maka hal yang seperti itu tidaklah masalah insyaAllah, perkara yang ada maslahatnya. Iya. Nah, hadis ini bantahan sebagian orang yang apa namanya melarang anak kecil masuk ke masjid. Dan ada sebagian yang berdalilkan dengan hadis jannibu masajidakum fidyanakum wa madyanakum. Jauhkanlah masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil dan orang-orang gila. Nah, hadis yang disebutkan tadi itu adalah hadis yang dhaif, bahkan sangat dhaif, sangat lemah. Anak-anak kecil boleh dibawa ke masjid, tapi dengan syarat untuk dididik, dia berada dan beretika di masjid, bukan untuk ribut-ribut dan mengganggu orang yang sholat. Tapi dididik untuk terbiasa hadir bersama kaum muslimin, cinta untuk sholat berjamaah, nah melihat kaum muslim berkumpul sholat berjamaah. Ini dari maksud-maksud indah yang disyariatkan dengan sholat berjamaah tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, kalau pandangan tersebut pada hal yang diperbolehkan seperti ini, dan tidak ada bentuk dari apa, bukan pandangan yang disertai dengan syahwat, bukan pandangan yang disertai dengan syahwat. Karena asalnya perempuan sama dengan laki-laki, perintah untuk menundukkan pandangan. Allah firman kepada laki-laki, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin agar supaya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan untuk perempuan mukminah juga Allah firman di ayat setelahnya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Iya. Menjaga kemaluannya. Maka apabila keadaan yang seperti ini hari-hari ini, hari bergembira, biasanya orang memandang adalah pandangan dia ingin melihat hal yang dia bergembira dengannya. Karena dia mengizinkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat kepada orang-orang Habasya itu bermain di masjid. Diizinkan untuk Aisyah hal tersebut. Dan Aisyah sendiri beliau dikirai oleh Rasulullah SAW. Jadi dia tidak duduk langsung melihat, tapi dia melihat dari belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan syariat hijab. Hijab itu dijaga pada perempuan. Ya. Ini juga menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah SAW kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan beliau adalah orang yang paling baik dia menjalankan ketentuan Rabbnya. Sedangkan Allah firman dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kalian. Hiduplah bergaulah dengan istri-istri kalian itu dengan hal yang ma'ruf, hal yang baik. Dengan hal yang baik. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita ya, secara umum bagaimana kemudahan di dalam syariat dan kemurahan syariat kita. Adanya hal yang seperti ini di masjid sedih diizinkan oleh Rasulullah SAW, sebab terdapat di dalamnya kebaikan dan keindahan untuk kaum muslimin. Nah, baik, ini hal yang disyariatkan dan ini kebiasaan umat Islam di hari Id mereka. Namun sekarang ini kita melihat